Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا أكرمنا بالقلوب النقية المطهرة وأكرمنا يا ربنا بالجوارح المطيعة وأكرمنا يا ربنا بالعمل الصالح اللهم يا ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أعنا يا ربنا على ترك معصيتك وأعنا يا ربنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا حشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita ditemani oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita saat ini memasuki bab baru, yaitu bab Al-Ithar wal-Muwasah. Al-Ithar, martabat tertinggi dari sifat kedermawanan. Jika ada orang dermawan, ternyata dermawan itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Sesaat ada orang yang memberikan kepada orang lain sesuatu yang lebih. Orang kaya cukup punya kelebihan lalu memberikan orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain, maka termasuk golongan orang dermawan. Dan dia memang tidak butuh sesuatu tersebut. Dia tidak butuh, karena sudah cukup. Di rumahnya sudah cukup, semuanya kebutuhan cukup, dia punya sesuatu yang lebih. Lalu diberikan kepada orang lain, maka ini termasuk dermawan. Meningkat lagi telas kedermawanannya adalah dia sendiri butuh, akan tapi butuhnya tidak terlalu mendesak, masih bisalah diatur-atur sehingga bisa disisihkanlah. Mungkin kalau kita pikir adalah pas-pasan, tapi pas-pasan pun kalau masih menyisihkan masih mampu, sehingga dia bisa berbuat baik, bersedekah dan mementingkan orang lain dengan kelebihannya. Ini termasuk dermawan, lebih tinggi lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi adalah di saat dia butuh dan mendesak sekali, akan tapi dengan penuh kerelaan dia mendahulukan orang lain. Inilah namanya ithar dan sifat yang sangat mulia, mendahulukan orang lain. Urusan dunia bukan urusan ibadah. Kalau urusan ibadah mendahulukan orang lain makruh. Al-ithar fil ibadah fil qurbah makruh. Ini adalah bukan di dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia, pembagian rezeki dan sebagainya, makan, minum, pakaian, rumah, mobil, semua urusan dunia, mendahulukan orang lain, ini adalah sifat yang sangat mulia, derajat yang paling tinggi dalam kedermawanannya. Sehingga pada zaman sahabat Nabi sampai begitu mementingkan orang lain, Sampai dikatakan ada beberapa ada dalam sebuah peperangan semuanya pada terluka. Ada berapa 7 atau 8 orang begitu terluka. Kemudian ada diberi air minum 1 gelas. Terus tanya, ada air minum lagi atau tidak? Oh, tidak ada. Hanya 1 gelas. Dia melihat air minum, melihat orangnya di kiri kanannya. Dia juga sama seperti dia terluka. Dia tidak rela meminum air ini lalu diberikan kepada sebelahnya. Dia mau minum, enggak ada lagi air setelah ini. Tidak ada lagi, ini hanya segelas. Melihat, menengok yang ada di kanannya lagi. Sama luka seperti itu. Diberikan kepada yang di sebelahnya. Padahal dia butuh untuk meminumnya. Sampai selesai di ujung sana. Terakhir sampai kepada yang ujung. Dia mau minum air ini, menengok lagi ke sebelahnya lagi. Ternyata Pak, yang sebelumnya sudah meninggal dan meninggal dan meninggal. Begitu mementingkan orang lain. Dalam keadaan dirinya itu butuh. Kalau jiwa sifat ini muncul hadir di masyarakat kita, enggak ada yang kurang, enggak ada yang punya masalah. Jangankan kok mau bohong ambil hartanya orang lain berebut waris, enggak bakal ada. Bahkan dia rela dirinya kekurangan demi sahabatnya, demi saudaranya, demi kerabatnya, dan ini pangkat yang mulia. Muasah adalah peduli pada orang lain untuk memberikan santunan. Muasah tidak ingin makan enak sendiri, tidak ingin hidup enak sendiri, selalu ingin berbagi. Muasah itu berbagi, selalu ingin berbagi, tidak merasa nyaman dia. Kalau dia makan buah apel sendiri, kelihatan orang gak bakal bisa makan dia. Biarpun di kendaraan dengan orang yang tidak kenal, dia gak bisa makan di mobil. Bagaimana saya makan, sebelah saya gak makan. Ini sifat mulia. Ada orang biasa makan coklat depannya orang fakir sampai ngiler tetangganya gak sadar. Ada orang, subhanallah, ada sifat buruk. Di pondok pun ada sifat anak kayak begitu. Lablep makan gak sadar temennya itu ngiler. Ya, ini sifat buruk, harus dengar para santri ini. Tidak akan rela, tidak akan bisa nelen itu makanan kalau ternyata temannya juga membutuhkannya. Ini sifat ini perlu dibangun ini. Al-Muasah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, menceritakan tentang orang muhajirin dan orang ansar, bagaimana mereka. Orang ansar sangat peduli dengan orang muhajirin, memperhatikan orang muhajirin yang datang dalam kekurangan. Bahkan banyak di antara kaum ansar sendiri yang mereka juga kekurangan, akan tapi mereka merasa tidak kekurangan, lebih senang memberikan kepada saudara barunya ini. Kalau ditanya, rumahmu ada, benar ada, diberikan untuk saudaranya, padahal di rumahnya tidak ada. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dia mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, biarpun sebetulnya dia sendiri adalah butuh, mereka sendiri butuh, akan tapi mementingkan saudaranya. Sifat mulia ithar. Problem dunia ini hilangnya sifat ini. Problem dunia ini adalah hilangnya sifat ini. Permasalahan yang banyak ini karena hilangnya sifat kemuliaan ini. Sehingga muncul sifat yang dengan begitu mudahnya rakus mengambil haknya orang lain. Sifat rakus, sifat macam-macam. Tegaan, enggak peduli dengan yang lainnya, enggak mikir, enggak ada kepekaan sosial. Padahal dididik oleh Allah, dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Mana ini jiwa ithar ini? Jangan sampai kita kalah dengan orang kafir yang tidak pernah kenal Nabi SAW. Mereka biasakan dengan mengutamakan orang lain, atau paling tidak jangan merebut haknya orang lain. Saya melihat di satu negeri-negeri kafir, lihat urusan ngantri naik mobil, ngantri naik angkot, naik mobil. Saya pikir jajar orang panjang, dipikir mau kemana. Belanja beli roti ngantri, kalau belum waktunya tidak akan beli. Mana ada ini semuanya? Mana umat Islam yang punya pendidikan luar biasa tidak pernah mengamalkan ilmunya? Ngantri naik bui, kalau belum waktunya enggak. Kalau kita malu sendiri kita, karena menjadi budaya. Bahkan bagi mereka adalah ngantri ini ngantri. Ngantri mananya Pak, mendahulukan orang lain yang lebih berhak. Sekarang main serobot, main sinset. Alasannya saya butuh, saya ini yang menang. Nah, kayak hukum rimba. Padahal di KTB adalah seorang muslim, mungkin dia pakai kerudung, pakai kopiah putih, tapi mana adabnya mendahulukan orang lain? Di negeri kafir, lihat, mereka menerapkan sifat-sifat mulia Nabi SAW, tapi mereka tidak kenal Nabi, sayangnya. Kalau seandainya mereka kenal Rasulullah, habislah, mereka melambung, melampaui kita semuanya. Mulai dari budaya ngantrinya, memperhatikan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita ini loh yang perlu menerapkan. Sehingga kenapa ada tetangga kita yang gak bisa sekolah, tetangga kita kurang makan, tetangga kita bingung. Karena sifat mulia ini tidak muncul di hati kita. Atau tidak kita suburkan di hati kita. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyebutkan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kisah, ayat ini turun untuk Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu sakit. Kemudian beliau bernazar, kalau seandainya Hasan Husain sembuh, Sayyidina Hasan Husain sembuh akan berpuasa. Disembuhkan oleh Allah sehingga mereka berpuasa 3 hari. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, termasuk Sayyidina Hasan dan Husain diajak berpuasa, termasuk Asma binti Umais yang ada di rumah saat itu, berpuasa semuanya. Berpuasa di saat menjelang buka, Sayyidina Imam Ali tidak punya banyak makanan. Makanannya adalah hanya sepotong roti saja. Yang gajinya Imam Ali kadang gaji 3 hari bisa dimakan sehari. Sesaat gaji sehari bisa dimakan 3 hari. Tidak punya gaji yang melimpah ruah. Imam Ali bekerja, nurunkan korma dan sebagainya. Tapi pun itu tidak mengurangi kemuliaan Imam Ali, sampai hari ini pun diimamkan dan dianggap sebagai orang mulia. Minal khulafa'ir rasyidin, dari khulafa' yang mulia. Menjelang maghrib, sudah ada hidangan makanan, roti-roti, potongan roti, roti kasar itu. Cukuplah untuk mengganjal perut beliau-beliau ini. Akan tetapi di saat seperti ini ada yang mengetuk. Siapa yang ada di depan pintu? Dia mengucapkan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Menjawab, yang mengatakan, aku adalah seorang miskin yang aku seharian belum makan. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib lihat, memperhatikan istri beliau, menoleh kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, ya binta Rasulullah, wahai istri putri Rasulullah, kau dengar itu semuanya, gimana kalau roti ini kita kasihkan dia? Mengangguk, kasihkan. Akan tapi memperhatikan juga anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, anak kecil. Anak kecil, di saat ditanya bagaimana, ada orang fakir yang membutuhkannya, mengangguk dua-duanya. Kemudian yang membantu beliau, Asma binti Umais, mengatakan, berikan kepada orang yang meminta tersebut, diberikan. Akhirnya hanya minum air putih saja. Kemudian melanjutkan untuk menyelesaikan nazarnya, puasa di esok harinya. Di esok harinya menjelang maghrib, disiapkan roti yang sudah disiapkan, seperti kemarin. Roti sudah disiapkan, ada yang mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu ditanya, siapa engkau? Menjawab, aku adalah seorang anak yatim yang belum makan beberapa hari ini. Sayyidina Imam Ali lagi-lagi menoleh kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah menoleh kepada Sayyidina Hasan dan Husain, semuanya kompak mengangguk, berikan kepada anak yatim tersebut. Sehingga hari itu pun hari yang kedua tidak berbuka, kecuali dengan air putih. Kemudian melanjutkan untuk memenuhi puasa nadarnya di hari yang ketiga. Di saat menjelang buka, dengan siapan dipersiapkan roti-roti kasar tersebut, roti keras tersebut, tiba-tiba ada yang mengetuk. Lalu Sayyidina Imam Ali bertanya, siapakah gerangan engkau? Orang itu menjawab, aku adalah asir. Lihat, asir. Sampai derajat inilah indahnya Islam. Asir itu siapa? Tawanan perang yang dia adalah bukan seorang muslim. Sampai dengan orang di luar Islam pun lihat, kepedulian itu perlu dibangun. Asir, tawanan perang, kelaparan dia. Aku adalah asir. Sayyidina Imam Ali lagi-lagi menoleh kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, kemudian menoleh kepada Sayyidina Imam Hasan dan Imam Husain, kemudian semua menganggukkan. Diberikan 3 hari tidak makan, 3 hari tidak malam tidak berbuka, 3 hari 3 malam tidak berbuka, berpuasa 3 hari tidak berbuka kecuali dengan air putih. Turunlah ayat ini, yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan padahal mereka sangat membutuhkan, sangat mencintai. Dalam Al-Qur'an disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah yang paling dahsyat adalah di saat kita masih senang dengan sesuatu tersebut. Biarpun nanti program rongsok tetap berjalan ya. Senang yang paling ini, sesuatu yang sangat senang. Ini kan kelas-kelasan, tingkat-tingkat. Ini kan tingkat tinggi ini. Masih senang, masih membutuhkan makanan tersebut. Akan diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Wa yutwinu ta'ama la hubbihi miskin, dan diberikan orang miskin. Wa yatiman, anak yatim. Wa asiran, tawanan perang. Kenapa mereka melakukan itu semua? Innama nut'imukum liwajhillahi. Aku berikan ini semuanya kepadamu, wahai yatim, wahai fakir, wahai miskin, wahai orang tawanan liwajhillahi karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan apapun darimu, tidak mengharapkan balasan darimu. Bagaimana mengharapkan balasan orang dia fakir? Orang fakir, orang miskin tidak punya apa-apa. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna khafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami lakukan ini semua karena kami takut kepada Allah jika suatu ketika nanti dikumpulkan di satu tempat yang orang abusan, wajah orang itu pada cemburut karena begitu dahsyat yang padang mahsyar. Qamtarira yang resah di akhirat itu memanjang, yang terus luar biasa, yang sangat mengerikan. Bukan sakit sehari masuk rumah sakit sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai seandainya orang masuk di rumah sakit mulai hidup sampai mati paling 70 tahun. Dibanding keadaan di padang mahsyar ribuan tahun, qamtarira sangat mengerikan dan memanjang siksa itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan. Akhirnya Allah berikan kepada Sayyidina Imam Ali jaminan. Mereka adalah jaminan ahli surga semuanya, subhanallah. Sayyidina Imam Ali sama'in ma'asyrahum basyarina bil jannati bersama 10 sahabat Nabi yang akan masuk surga. Sayyidat Fatimah Az-Zahra diberi kabar oleh Rasulullah bahasanya ini adalah, engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku di surga. Sayyidina Imam Hasan dan Imam Husain dikatakan Sayyidah syababi ahlil jannati, dua orang yang akan menjadi pemuda pemimpin ahli surga, masya Allah. Nah, ini adalah kabar-kabar gembira yang diberikan kepada orang-orang yang itsar mendahulukan orang lain. Itulah contoh yang ada pada diri keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi ada kisah dari sahabat Nabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala, Imam Abu Hurairah adalah imam besar dalam ilmu hadis. Perawi hadis besar adalah Imam Abu Hurairah. Awas-awas. Kalau ada orang memfitnah Abu Hurairah, dia adalah penjahat besar. Jika ada orang yang mencoba meragukan Imam Abu Hurairah adalah penjahat besar dalam iman, dalam keimanan dan akidah. Dia ingin menjauhkan kita dari Rasulullah. Karena Imam Abu Hurairah adalah 17 bulan melazimi, 16 bulan atau 17 bulan melazimi Rasulullah, tidak pernah berpisah dari Rasulullah untuk menghafal hadis-hadis dari Nabi. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala inni majhudun. Ya Rasulullah, inni majhud. Ya Rasulullah, aku hidupku tuh susah ya Rasulullah. Ada seorang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah hidupku susah. Maksudnya barangkali ada pertolongan, dan memang susah betul. Bukan orang cukup keliling minta-minta. Itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu. Cukup kerjaannya minta-minta. Apalagi mintanya atas nama ustaz, atas nama kiai, atas nama makom itu. Wah, ini adalah disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadis sudah lalu. Meminta-minta sementara di rumahnya ada kecukupan. Apalagi meminta-minta atas nama pangkat kemuliaan agama ini. Dia menjual agama itu. Dan tidak terhormat manusia semacam itu. Tidak terhormat, dia rendah dan dihinakan oleh Allah. Di padang mahsyar hina. Kalau berjalan di padang mahsyar kelihatan mukanya tidak berdaging. Semua orang tahu kalau dia adalah suka meminta-minta. Tapi kalau majhud. Majhud ini sudah berusaha tetap enggak bisa. Tapi sudah keker begitu minta-minta. Nabi marah. Kalau orang masih bisa bekerja jangan minta-minta. Inni majhud, aku dalam kecapean, hidupku susah ya Rasulullah, usaha bangkrut ini. Kemudian fa'arsala ila ba'di nisa'ihi, kemudian Nabi SAW menyambut kalau ada orang mengadu ke Rasulullah, Rasulullah berusaha untuk bisa memberikan solusi. Fa'arsala, Nabi mengutus ila ba'di nisa'ihi, mengutus para sahabat Nabi untuk datang kepada istri beliau untuk menanyakan punya makanan atau tidak. Ternyata faqalat, istri beliau menjawab, walladzi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, ma indi illa ma, kami tidak punya kecuali air. Allah, kebayang tuh, di rumah tidak ada kecuali air saja. Apa yang ada di rumah kita saat ini, bayangkan apa yang ada di rumah kita. Bukan saja urusan beras, banyak makanan yang kita timbun di rumah kita. Tuma arsala ila ukhra, kemudian pindah ke rumah istri beliau yang lainnya. Faqalat mithla dhalika, sama jawabannya, kami tidak punya kecuali air. Hatta kulna kulluhunna, sampai mereka semua istri Nabi mengatakan mithla dhalika, seperti itu. La walladzi ba'atha bil haqqi ma indi illa ma. Jawabannya sama, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, kami tidak punya kecuali air, air putih. Lihat. Pengen Nabi memuliakan tamu, orang yang membutuhkannya, tapi Nabi tidak punya apa-apa. Lalu Nabi menawarkan, dan ini akhlak mulia Nabi. Nabi tidak menunjuk, kecuali yakin mampu ya. Tapi menawarkan, man yudhifu hadha al-laylata, man yudhifu hadha al-laylata, siapa yang bisa menjamu tamu ini di malam ini? Menawarkan, ayo siapa yang bisa menjamu tamu ini? Kalau sudah Nabi menawarkan kemuliaan, berebut sahabat, yang paling dekat ngomong saya, enggak mikir di rumah ada tenda, pokoknya ngomong saya ya Rasulullah. Oh ini tawaran Nabi ini. Faqala rajulun minal Anshar, salah satu orang dari Anshar, dari sahabat Nabi, mengatakan, ada ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, "Cah, bawa tamumu pulang." Fantalaqa bihi ila rahlihi, kemudian pergi bersama tamunya ke rumahnya. Faqala limra'atihi, kemudian bertanya kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillahi, muliakanlah, ayo kita jamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pulang ke rumah. Apa yang terjadi di rumah? Langsung kasih makan, dia punya makanan. Masih bingung, nanya. Wa fi riwayatin qala limra'atihi, dalam riwayat lain, ini hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, hal 'indaki syai'un? Apakah kamu punya sesuatu makanan, sesuatu yang bisa diberikan kepada tamu? Faqalat, kemudian wanita tersebut, sang istri tersebut berkata, "La, enggak ada suamiku. Illa qutu sibyani, kecuali makanan untuk anak-anak kita saja." Qala, kemudian sang laki-laki tersebut, "Allilihim bi syai'." Dalam riwayat, "Nawwimi." Tidurkan mereka. Maksudnya dibuat lupa sampai tertidur. Dibuat lupa sampai tertidur, diajak main pokoknya sampai tertidur. Wa idza aradul asya', kalau mereka sudah waktunya asya', pengen masak, coba kau tidur sampai ketiduran. Lapar enggak apa-apa, malam ini saja. Wa idza dakhala dhaifuna, kalau sudah tamu nanti sudah masuk rumah ini, fa'tfi siraj, matikan lampu. Jadi redupkan lampunya. Wa arihi anna na'kul, tunjukkan kepada tamu kalau kita ikut makan. Jadi cuma satu piring agak diredupkan enggak kelihatan gitu. Tamunya biar makan, dia pura-pura copak-capuk gitu saja. Padahal tidak makan. Sama istrinya coba itu seolah makan. Di dalam seolah makan lotak-lotak kayak makan. Padahal yang makan hanya tamunya saja. Faqa'adu, kemudian duduk bareng-bareng begitu. Gelap dulu dah. Jangan kebayang seperti zaman sekarang enggak ada listrik. Jadi kalau orang kalau gelap itu sudah biasa. Kalau gelap itu sudah biasa pada zaman itu. Ada redup lampu lentera dipadamkan. Hanya dikasih yang kecil saja apa gimana. Sehingga remang-remang begitu makanlah para sang tamu tersebut. Tuan rumahnya pura-pura makan, enggak ada yang dimakan. Wa bata tawiyaini, suami istri ini nginep dalam keadaan perutnya kosong. Falam asbaha tatkalam, pagi tiba, ghada 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah mereka. Pergilah orang tersebut sang suami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi memberikan kabar gembira, laqad ta'ajiballahu min sani'ikuma bidayifikuma al-laylata, Allah tuh kagum, terheran. Herannya Allah ini sanjungan, bukan Allah herah beneran kok bisa begitu, bukan, maksudnya disanjung oleh Allah. Oh, yang kamu lakukan menjadikan Allah senang, menjadikan Allah ridho. Apa yang kau lakukan Allah ridho kepadamu. Jadi pemandanganmu itu aneh, kamu sendiri lapar sampai pura-pura makan, kalau disoteng kan lucu kan begitu. Maksudnya apa? Allah maha tahu, jadi yang kau lakukan luar biasa, pura-pura makan sementara tidak ada yang kau makan, hanya jangan sampai tamu ini merasa enggak enak. Lalu sekarang tidak ketemu, mangga-mangga silakan kok, biar anak saya makan nanti aja loh, anak saya, loh, makan nanti aja, maksudnya enggak boleh makan banyak ini. Kalau mau ngasih tamu ya ngasih tamu, enggak usah pakai tambahan, enggak usah disebut harganya, wah ini adalah paling mahalnya sate, enggak jadi makan. Jadi kalau memberikan kepada tamu, sudahlah, jadikan tamu itu lega, tidak merasa berat memakannya. Disembunyikan anaknya yang kelaparan, disembunyikan istrinya yang kelaparan, dirinya sendiri menyembunyikan dari sang tamu agar tidak tahu sang tamu kalau dia juga lapar. Makanya ini adalah adab kalau kita lacak. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Allah kagum, Allah terheran dengan perbuatan yang semalam itu. Diberi kabar kepada Nabi, Allah terheran. Herannya Allah bukan maknanya heran yang sesungguhnya, akan tapi Allah menyanjung. Kabar perbuatanmu itu aneh, unik. Perbuatan itu unik dan aneh. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang banyak. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya, biarpun tidak dengan dirinya sendiri. Dan sahabat Nabi tidak akan datang merepotkan Nabi kecuali mereka adalah orang yang butuh. Sudah ditemu disampaikan kemarin, ada orang yang Nabi memberi akan tapi dalam keadaan Nabi tidak nyaman. Dikatakan tidak akan berkah apa yang diberikan itu. Karena apa? Memaksa Nabi untuk memberinya. Memaksa Nabi untuk memberinya. Dan Nabi di saat diminta, Nabi pasti mengasih. Nabi di saat diminta pasti mengasih selagi punya. Ini ada orang datang kepada Rasulullah menyampaikan hajatnya, Nabi tidak punya, maka dari itu Nabi mengajak kepada yang lainnya. Ini adalah akhlak. Mungkin seseorang, makanya Anda jangan menyerah dengan kebaikan. Jika Anda tidak bisa membantu seseorang, mungkin Anda bisa memberi jalan kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Anda sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah mereka bergegas untuk menyambut. Mereka bergegas untuk menyambut tamu, untuk memuliakan orang lain. Pelajaran yang lainnya adalah mendahulukan orang lain, lihat, biarpun diri mereka adalah lapar. Memang nanti di dalam fikih misalnya kalau kita punya makanan sedikit, mana yang didahulukan antara orang lain atau anak saya? Memang yang dilakukan adalah anak-anak kita, sebab anak kewajiban bagi kita untuk memberi nafkah kepada anak-anak kita. Lah kok ini terjadi? Ini kejadiannya tidak setiap hari. Dan masih diperkirakan sang anak masih bisa bertahan dan besok ada rezeki besok pagi. Tapi diajari, dididik istrinya untuk mengutamakan orang lain. Sehingga istrinya juga faham makna muliakan orang lain. Jangan sampai menjadi istri bilang, bang jangan nyumbang dong bang. Ntar lagi anak kita masuk kuliah, gimana nih kok bantu-bantu. Wah, ini istrinya gandoli terus. Suaminya mau berbuat baik lah bang. Ini harus banyak tabungan bang. Ini rumah ini ntar lagi harus renovasi. Kalau abang nyumbang-nyumbang terus nanti gimana nih. Atau sebaliknya, istri mau berbuat baik, suami yang melarang terus. Akhirnya Anda mendidik kekompakan, lihat, diajari sang istri kompak, siap. Bahkan barangkali mendukung kalau suaminya berbuat baik, malah ditegur, bang kok cuman segitu sih nyumbang. Bantu orang fakir saja kok cuman segitu bang, bisa dipakai untuk apa itu bang. Ayo ditambah ini kalung saya, anting saya, Allah. Jangan dianggap di dunia ini tidak ada. Selagi kerakusan sudah hilang di hati kita, atau terus kita pangkas begitu mudahnya kita menolong orang lain. Kemudian pelajaran lagi yang bisa kita ambil di sini, hendaknya di saat kita berbuat baik kepada orang lain, jadikan orang lain itu mengambil dengan penuh kelegaan. Jangan sampai di saat dia mengambil itu dengan ragu-ragu, karena sambil kita memberi menunjukkan kalau kita butuh. Seolah-olah tidak butuh, ambil cuman. Sayyidina Imam Ali memberikan orang, tidak cerita, anak saya juga belum makan, enggak. Kalau ngomong begitu enggak bakal ada yang makan. Berikanlah aja langsung, subhanallah. Dan semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti oleh Allah dengan kemuliaan nanti di akhirat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhlak-akhlak semacam ini. Akhlak inilah yang saat ini sudah tidak ada. Kita lanjutkan lagi. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini, makanan dua orang, kafit thalathati, bisa untuk dimakan tiga orang. Jangan ragu untuk memasukkan orang makan bersama kita. Misalnya ada tamu, kita punya makanan untuk dua orang, ada tamu, beri. Ajak makan bersama, nanti menjadikan makan semakin berkah. Kalau kita punya makan untuk berdua, ditambah satu orang enggak akan kurang nanti insyaallah. Makanan bertiga dimakan untuk orang berempat bakal cukup. Jangan jatah kita bertiga saja loh, ada temannya belum makan, ayo makan bareng, insya Allah beres. Mementingkan orang lain. Mungkin kita terlanjur beli soto atau sop atau apa, hanya beli dua porsi. Di rumah ada pembantu kita, jangan hanya suruh ngambil piringnya saja lalu mencium baunya saja, tidak. Sudahlah dibagi tiga, enggak ada masalah. Mana akhlak ini saat ini? Membantunya hanya nyisipi sisa kuahnya saja, astagfirullah, oke. Kadang-kadang makannya udah. Perlu belajar kemuliaan. Tidak bisa makan enak bersama tuannya. Nabi mengajarkan dalam riwayat lain. Akhlak Nabi kepada pembantu sekalipun. Kalau pembantu mengantarkan makanan, khadim mengantarkan makanan kepadamu, potongkan dari makanan tersebut atau ajak makan bersama. Karena dialah yang telah menjaga taharrahu wa tabkhahu. Karena dialah yang telah menjaga. Kalau tidak dijaga itu gosong itu nanti sama dia. Kalau tidak dijaga tidak bakal masak itu nanti. Dan mungkin tidak karu-karuan. Dijaga oleh pembantu. Orang yang membantu kita lihat. Beri suruh nyicipi makanan yang sama. Sekarang mau tidak tahu model gaya ningrat, gaya keraton. Pembantu masaknya beda. Tinggal satu masak bareng ada apa sih? Suruh masak sendiri sana. Pakai mie. Astaghfirullah. Oke, anak akhlaknya mana? Sudah masak suruh tambah sedikit, kalau kamu makan bersama saya sudah kelosok tambah kuahnya orang Nabi. Bukan saja satu rumah, tetangga pun lihat yang di dalam rumah pembantu bukan sekedar tetangga hidup bersama kita. Kadang masih dibedakan sakit apa kita saat ini ya? Penyakit apa yang lebih parah daripada ini, yang lebih menakutkan dari ini? Semuanya harus sadar ini lihat. Kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh sama-sama masak, tambanglah nasinya. Kalau tiga cingkir untuk bertiga dengan anak kita, kasih keempat untuk pembantunya. Kuahnya tambah segelas mangkok, selesai. Nanti pembantunya bisa makan bersama dengan dia. Kalaupun tidak makan bersama, barangkali tidak nyaman. Yang penting sisihkan agar dia ikut merasakannya. Ayo, mana kita? Sadar atau tidak? Ada mungkin di antara kita tidak tahu ngikut gayanya model keraton-keraton yang tidak kenal Allah itu. Tidak boleh. Jadi, kecuali memang mohon maaf termasuk sopir dan sebagainya. Kami ternyuh, kalau memang sopir untuk menjaga mobil agar mudah, boleh. Tapi kadang-kadang sudah tidak nyaman sopir makan bersama kita. Makan bareng. Sayyidina Anas makan dengan Rasulullah, makan satu piring dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikut gaya-gaya bos-bos ini. Jadi pembantu-pembantu pakai bajunya pun harus pakai baju. Biar ketahuan kalau dia punya 4 pembantu ngiring anaknya ke pasar dan sebagainya, pakai baju apa khusus itu? Hah? Sudah pokoknya bagus khusus kalau dia adalah pembantu. Subhanallah, pembantu sebenarnya pangkat-pangkatnya mulia. Kalau enggak ada pembantu bingung semua orang kayak ini. Tolong hargai mereka. Mereka membantu kita. Lihat akhlak. Pakai baju aku harus pakai sendiri. Khusus. Agar tahu kalau dia punya 3 apa baby sister ya. Tolonglah wahai orang-orang yang mulia. Jangan sampai mereka terendahkan dengan itu semuanya. Ikut merasakan makanan yang kita makan. Mana isar yang diajarkan Nabi Yung sama orang yang di rumah saja tidak pernah perhatikannya. Pulang ke rumah karena suami istri pengantin baru punya pembantu satu, beli sop ya satu ya, beli bakwan dua. Innalillahi. Subhanallah. Baik, kita perlu belajar serius sekali ini. Tengok di rumah kita, lihat apa yang kita berikan kepada mereka itu menjadi sebab kita mulia di hadapan Allah, bukan main-main. Itsar. Kalau itu tadi bukan itsar, masih rendah tadi membantu memberikan makanan pada pembantu untuk makan sama ngerasain sama itu bukan itsar, itu masih dermawan kelas rendah itu. Itsar itu bosnya mengatakan, ya Allah pembantuku belum makan, kamu makan duluan saja. Subhanallah. Dan ini terjadi pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau punya roti yang sangat terbatas, sudah kita baca pada depan yang lalu, Abu Hurairah bercerita, Ashabu Shufah belum makan ya Rasulullah, roti mau dimakan Rasulullah, berikan ke mereka. Nabi tidak makan dia. Padahal Imam Abu Hurairah dan yang lainnya kelasnya pembantu Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan berikan kepada mereka, jika sisa berikan kepada saya. Allah. Ini gaya-gaya hidup yang aneh-aneh ini. Sebut lebih dari itu lagi ada gaya hidup yang aneh. Makanan harus disisakan di pojoknya, menunjukkan kalau kita adalah berlebihan. Haram itu. Kalau makanan yang bersih habis. Maksudnya bukan menghabiskan semua makanan, jangan salah. Maksudnya sudah diambil di piring secukupnya, jangan ditinggalkan satu biji nasi sekalipun. Yang bersih. Jangan makan sampai ada yang kebuang, lihat. Apalagi Anda sebagai uswatun hasanah, seorang ustaz makan seenaknya sendiri, Anda cicip-cicip buang, cicip-cicip buang. Haram itu. Ambil makanan secukupnya, yang sekiranya kamu bisa habis, habiskan setelah itu. Jangan tinggalkan satu biji nasi pun. Ya. Sampai kita meningkat memperhatikan orang yang ada di kiri kanan kita. ajaran dari Nabi, jangankan ke orang yang ada di rumah kita, tetangga kita, kalau ternyata mencium bau kuah daging kita, tolong perbanyaklah kuahmu agar nyampe ke tetanggamu itu. Ta'amul itsnaini yakfi tsalatsa. Ta'amul itsnaini kafi tsalatsa, makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Makanan orang satu rumah bisa dibagi untuk dua rumah, insyaallah. Dan yakini ini, wa fi riwayatin an Jabir, dari riwayat lain dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, ali Nabi SAW dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahidi yakfi tsnain, makanan satu orang bisa dimakan untuk dua orang. Artinya kalau makanan kita kalau sudah terlanjur beli, lupa tadi, kita sama anak-anak saja kok pembantu belum dibelikan, potong saja, dibagikan dia, cukup. Wa ta'amul itsnaini yakfi al-arba'ata, bahkan makanan dua orang bisa dimakan untuk empat orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi tsamaniyata, bisa dua kali lipat. Dan mungkin secara lahir, secara materi tidak mencukupi, ada kurang, tapi terasa nikmat, tapi kita ada keberkahan nanti. Ada keberkahan di dalam makanan itu, lihat. Dijauhkan dari penyakit, ada berkah. Sehingga biarpun tadi kayaknya kurang kenyang, tapi merasa cukup akhirnya, bisa bertahan. Dan bisa kuat ibadah. Padahal tadi, waduh kurang tadi, dua laki enak-enaknya, aduh habisnya. Tidak apa-apa, karena kita memberi kepada temannya, memberi kepada saudaranya. Dan nanti ada keberkahan, dan berkah itu yang kita cari. Biar memakan hanya beberapa suap, tapi ada keberkahan, dia akan mencukupi vitamin yang kita butuhkannya. Menjadikan sebab kesehatan dalam tubuh kita. Menjadi sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita, suatu ketika kami bareng-bareng bersama Nabi dalam bepergian. Id jaa rajulun 'ala rahilatin lahu. Di saat itu ada seorang datang dengan kendaraannya, naik di atas untanya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, tapi dia noleh ke kiri ke kanan. Dalam riwayat lain Imam Bukhari meriwayatkan, yadribu biyaminihi wa shimalihi. Rupanya kendaraannya itu, untanya, dipukul dengan tangan kanannya dan kirinya. Apa? Naik kendaraan, ternyata kendaraan sudah tua, gak bisa jalan, mobil mogok lah begitu kalau kita. Coba, mobil mogok kalau kita tidak kenal, kita tidak akan menolongnya. Terlepas dari banyaknya orang jahat pura-pura mogok, tak taunya merampok orang yang menolong, ini masih masalah lain. Kita tidak pernah tergerak untuk menolong orang lain. Dan Nabi melihat orang itu sepertinya kendaraannya kendaraan yang susah diajak jalan, dipukul saat sendiri, mayami ya biyami ni wasimali, dipukul begini, enggak jalan-jalan. Sehingga noleh ke kiri ke kanan, barangkali ada yang bisa membantu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah kemudian bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin wal ya'ud bihi 'ala man la dhahralah." Nabi tidak langsung menunjuk, naik mobil ini enggak, hanya menawarkan, yang punya kendaraan kosong bisa mempersilakan kepada yang lainnya ya, yang mobilnya masih kosong, kalau zaman sekarang ikut pengajian tuh bisa bareng-bareng dapat pahala ini. Zuz, sendirian, ada orang jalan kaki enggak peduli. Nabi mengingatkan, pemandikan, oh ini kalau punya kendaraan, maksudnya ngingetkan, karena orang itu nggak bisa berjalan karena kendaraannya sudah tua, keberatan. Sementara Nabi lihat di dalam bepergian, Nabi melihat banyak sahabat-sahabat Nabi waktu itu yang ontanya kosong, biar yang ontanya sudah tidak berjalan karena keberatan beban pindah ke onta yang kosong, maksudnya begitu. Siapa yang masih punya tempat kosong, ayo mempersilahkan kepada yang lainnya. Pemandikan adalah fadlun min zad. Barang siapa yang masih punya kelebihan makanan, fal ya'ud bihi 'ala man la zadalah, hendaknya dia membantu berbuat baik dengan makanan tersebut untuk orang yang enggak punya, nolong. Fa dzakara min asnafil mali, kemudian Nabi menyebut bermacam-macam harta. Ma dzakar. Jadi bukan itu saja Nabi cerita. Nabi itu mengajari kebaikan. melihat dari ini semuanya dikembangkan oleh Nabi untuk menyadarkan umat beliau. Pertama melihat ada orang kendaraannya macet. Hei, yang bisa membantu tolonglah dibantu. Yang punya kursi kosong kasihkan ke dia. Dikembangkan lagi. Kemudian barang siapapun yang di rumahnya ada makanan, lebih hendaknya memberikan kepada yang enggak punya. Dikembangkan lagi sampai disebut bermacam-macam cerita. Yang punya baju lebih hendaknya diberikan kepada yang enggak punya baju. Yang punya tempat tinggal lebih, maka berikanlah kepada yang tidak punya tempat, biarpun meminjamkan. Disebut sampai setelah itu hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, saking semuanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami itu menduga bahasanya wah enggak ada yang tersisa setelah itu. Semuanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari yang namanya makanan, baju, kendaraan, segala macam disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini digugah oleh Nabi untuk kita sadar peduli kepada lingkungan. Kalau hadis ini diterapkan, itu berapa problem dunia ini bisa diselesaikan. Coba di Jakarta ini, memang ini hayal, akan seolah-olah hayal berat, akan tapi karena sudah terlanjur bermasalah jadi repot. Kalau seandainya orang itu peduli dengan orang masalah kendaraan saja, sekarang di Jakarta banyak orang naik kendaraan sendiri-sendiri kan, dan berapa banyak orang ngantri di untuk naik angkot, naik bis busway atau apa segala macam, bus apa? Nah itu bis kota dan segala macam itu ngantri. Kalau seandainya semuanya ada kesadaran nonton orang lain dan tidak mengurut dunia dan tidak egois, semua orang menolong yang lainnya, ayo, yang bisa diselesaikan macam-macam. Kemacetan berkurang, nggak banyak mobil lagi. Karena kemacetan berkurang, kendaraan semakin berkurang, sehingga polusi juga berkurang. Ya, karena polusi itu akan mengikis lapisan ozon, akan berkurang. Kemudian udara, oksigen semakin, ini banyak kemaslahatannya kalau diamalkan Nabi. Kemudian lebih dari itu yang akan tertanam apa? Kecintaan akan tersebar di mana-mana. Baiklah, tidak usah memulai yang gede-gede itu. Sekarang di kiri kanan kita, Masya Allah. Memang nanti ada catatan, mohon maaf, kalau perempuan dengan laki ada batasan-batasannya. Jangan sampai dibuka selebar-lebarnya. Nah ini, agar tapi membantu jika ada orang berjalan ditawarkan atau apa. Menawarkan kendaraan, ayo masuk dan sebagainya. Dibantu urusan makanan, peduli dengan lingkungan, dengan kiri kanannya. Jangan sampai ada tetangganya lapar, tak taunya kita diam saja, bahkan mungkin tidak peduli, sementara makanan di rumah kita pun kadang dibuang, dikasihkan ayam dan seterusnya. Masya Allah, ini pendidikan darinya. Kalau hadis ini diamalkan, oh, salat menyelesaikan banyak masalah. Dan yang paling penting, nanti akan tertanam makna mahabbah, kecintaan di antara kita yang luar biasa, keindahan di antara kita. Baik, hadis selanjutnya harus selesaikan hadisnya. Wa Ansahl, karena kita satu judul satu bab. Wa Ansahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah bi burdatin mansujatin. Ada seorang datang kepada Rasulullah dengan kain. Burdah itu kain, selembar kain mansujah yang telah dipintalnya atau dibordirnya dengan tangannya, diperindah. Faqalat nasajtuha biyadiyya, aku telah memintalnya dengan tanganku sendiri ya Rasulullah. Maksudnya ya Rasulullah, aku kerjakan sendiri, liaqsuwakaha, untuk aku kenakan di badanmu ya Rasulullah. Maksudnya agar engkau pakai, liaqsuwakaha, untuk aku berikan kepadamu ya Rasulullah untuk engkau pakai. Ada niatnya orang mulia pakai baju dijahit-jahit sendiri, di tangan sendiri, karena untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha an-nabiyyu, Nabi ambil. Nabi tidak menolak hadiah. Apalagi melihat ada orang yang melakukan itu semuanya karena kecintaan kepada Nabi, diambil Rasulullah hiburan. Menghibur hati orang yang fa akhadha muhtajan ilaiha, dan Nabi memang butuh, bukan butuhnya Nabi adalah butuh lalu merasa butuh terus. Nabi kebetulan urusan bajunya memang harus diganti dan harus menutup aurat beliau. Diambillah kain tersebut. Fakharaja ilaina, kemudian setelah dibawa ke dalam, dibawa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja ilaina. Setelah itu Nabi keluar dengan mengenakan kain tersebut. Wa innaha la izaratun. Wa innaha la izaruhu. Izaruhu, izar. Itu adalah ternyata bentuknya apa? Sarung menutupi perut ke bawah. Jadi sesuatu tersebut adalah yang menutupi perut ke bawah. Jadi sepak sarung, kalau bahasa kita kayak sarung. Sebab sarung itu adalah sesuatu yang menutup perut ke bawah, itu izar. Biarpun bentuknya adalah tidak bundar begitu, biasanya dilipat begitu kayak kemban terus diikat, itu selesai. Faqala, ada satu fulan, ada seorang yang berkata, uksuniha ma ahsanaha ya Rasulullah, oh bagus kau pakai, boleh aku pakai ya Rasulullah, boleh aku pakai ya Rasulullah. Rasul lagi pakai, tak tahunya diminta oleh salah satu, dan Nabi dalam keadaan butuh waktu itu, uksuniha, pakaikan itu kepadaku ya Rasulullah, ma ahsana, alangkah bagusnya kain itu. Faqala, na'am, iya. Fajalasa Nabi fil majlis, kemudian Nabi menyelesaikan majlisnya. Thumma raja'a, kemudian Nabi masuk ke kamar lagi, fatawaha, dilipat itu kain. Thumma arsala biha ilaihi, kemudian diberikan kepada orang yang memintanya tadi. Faqala lahul qaum, orang yang ada di kiri kanannya ya negur dong. Ma ahsanta, kau telah melakukan yang tidak benar. Labisahan Nabi muhtajan ilaih, Nabi lagi mengenakan baju yang Nabi butuh kepada baju itu. Thumma sa'altahu, tentang kenapa engkau minta? Ditegur satu sahabat ini. Wa alimta, dan kau tahu, annahu la yaruddu sa'ilan, kan kamu tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan siapapun. Lah kok kamu minta? Apa kamu ini? Rupanya apa? Inna wallahi ma sa'altuhu li albasaha, demi Allah, aku tidak meminta untuk aku pakai. Nah, niatnya bukan untuk kepentingan diri. Aku tidak, bukan untuk aku pakai, bukan untuk senang-senang aku pakai. Inna masa'altu halitakuna kafani, tapi aku ingat kematian. Kalau seandainya kafanku nanti dibungkus dengan kain yang pernah menyentuh badan Rasulullah, alangkah indahnya itu. Maka aku minta kain itu untuk aku jadikan kain kafan untuk diriku. Faqala salfakanat kafanahu, kata Sahal ibn Sa'ad, akhirnya betul waktu mati orang tersebut dikafani dengan kafan tersebut. Yang bisa diambil faedah dari sini, Nabi SAW menghargai orang. Lau uditu kira'an laqabiltu, kalau seandainya Nabi diberi hadiah sekremeh apapun akan diterima oleh Rasulullah SAW, tidak pernah meremehkan dan akan menyenangkan siapapun yang memberikan hadiah kepada beliau. Dan Nabi tidak melihat apa nilai yang diberikannya, akan tapi niat orang yang memberikannya. Nabi menyenangkan, diambillah dari wanita tersebut dan dipakai, senang wanita tersebut, oh dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhlak Nabi yang lainnya adalah beliau biarpun dalam keadaan butuh ternyata begitu mudah memberikan kepada orang lain. Ini ya, lagi-lagi ithar, memberikan kepada orang lain. Akan tapi di sini lihat, jangan sampai mentang-mentang begitu lalu setiap ketemu orang langsung aku minta, nih, menjadi bab yang salah lagi, meminta-minta karena untuk kepentingannya, urusan dunianya, tidak benar itu semuanya. Sampai suatu ketika ada seorang minas salihin, orang soleh, itu habis bajunya karena dimintai berkah sama orang. Ya akhirnya diingatkan sama yang lain, kalau kamu minta berkah dari bajunya seorang alim tersebut, ente bawa yang bagus, yang lebih bagus sendirinya, kamu berikan, ente minta yang bekas. Diminta itu habis, setiap hari habis, sampai orang pada kasihan. Ada seorang ini, sampai habis, sampai setiap hari bajunya di mana? Diminta orang, minta berkah. Minta berkah, yang dia berkasih. Minta berkah, semua baju dipakai minta, akhirnya dia tidak punya baju, satu tok. Istrinya bingung, akhirnya bagaimana ini? Muridnya yang tahu. Rupanya memang beliau ada loman akhlaknya Rasulullah SAW. Rupanya yang minta itu enggak tahu diri. Kalau memang betul-betul minta berkah, bukan karena butuh, kalau butuh mah lain. Kalau minta berkah, ente bawa sorban yang paling bagus, kasihkan kiai, baru sorbannya kiai yang jelek ente ambil. Nah ini. Lah kiainya nanti habisan. Ini kisah ini sampai itu. Akhirnya ditegur sama muridnya, sehingga sudah. Jadi setiap memberi adalah dipakai, enggak lama tetap memang setiap dikasihkan orang lain. Ini adalah pangkat tinggi orang-orang semacam itu, lihat. Baik, akhlak Nabi, kalau Nabi diminta akan diberi. Kemudian lihat hal lain lagi yang unik dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Rasa kecintaan kepada Nabi sampai ingin waktu mati yang membungkus kain kafannya adalah kain yang pernah nempel di jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendidikan. Kalau selama ini ada orang mengatakan kalau urusan dengan jasad Nabi kultus, barokah dengan bajunya Nabi kultus, segala macam, ini orang sakit. Apa artinya kain kafan ini kalau bukan karena makna kecintaan di dalam hatinya? Karena sudah nempel di badannya Rasulullah lalu diminta. Kalau kain kafan kan bisa apa saja. Kenapa harus yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW? Apakah tidak ada kain kafannya? Ada. Karena dia ngerti nempelnya kain kepada jasad Nabi ada nilainya. Sekarang ada orang akhir zaman dikit-dikit, wah ngambil berkah dari bajunya Nabi adalah bid'ah sesat dan segala macam. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang serupa tentang jubahnya Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Asma beliau mengatakan hadi jubbatu Rasulillahi. Qabadat Aisyah, ini jubahnya Rasulullah dulu dipegang oleh Siti Aisyah. Walamma qubidat tatkala Siti Aisyah meninggal, qabadtuha, aku pegang itu jubah. Jubah Rasulullah. Wa inni ughassiluha, dan aku cuci jubah itu. Astashfi biha limardona, dicuci airnya dijadikan obat untuk orang yang sakit. Jubah Nabi diperhatikan. Nah, ini sekarang orang akhir zaman sudah tidak ngerti tentang peninggalan Rasulullah, katanya bikin syirik, bikin syirik. Bikin syirik apa? Sayyidah Asma syirik dong. Sayyidah Hafsah syirik nanti. Ini sahabat Nabi syirik ini. Kok semuanya syirik-syirik? Peninggalan Nabi dihancurkan semuanya sampai kita tidak bisa mengenang tentang bagaimana kesederhanaan Nabi. Sampai dikatakan, ini loh musibah orang akhir zaman, khususnya di negeri yang katanya menjaga haromain itu. Tekal dihancurkan peninggalan-peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa, lihat. Sampai dikatakan oleh Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya umat nanti itu tahu tentang rumahnya Rasulullah, niscaya cukup melihat rumah Nabi Muhammad, mereka akan belajar tentang kesederhanaan. Kalau ada orang fakir hari ini, ketahuilah rumah Nabi Muhammad lebih sederhana dari rumahnya orang fakir hari ini. Berapa macam, model macam apa perabot rumah tangga kita. Di rumah Nabi kayak apa, lihat. Akan tapi mana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana tempat tinggal Nabi saat ini bisa dilihat? Coba seandainya orang mau melihat bagaimana kesederhanaan Nabi, rumah Nabi, maka cukup melihat rumah Nabi, orang akan belajar ilmu tawadu, ilmu qanaah, ilmu syukur, ilmu cinta. Cukup melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat, ini ada sekelompok orang yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, dikit-dikit mengatakan itu bid'ah, itu syirik, itu kultus dan sebagainya, di saat berurusan dengan peninggalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, memegang jubah Nabi bukan syirik, memuliakan jubah Nabi bukan syirik, mengambil berkah dari jubah Nabi bukan syirik. Ini terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketahuilah, ada sebagian hamba Allah yang hatinya sudah dikuasai dengan kesombongan, lalu hatinya kotor sehingga menilai orang selalu rendah, busuk, dikit-dikit bid'ah syirik masuk neraka, bid'ah syirik masuk neraka. Ini problem umat. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, lihat, mana ada peninggalan-peninggalan rumah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersama kelahiran Nabi semesta bergembira, semesta semuanya bergembira. Begitu bergembiranya semesta sampai api yang disembah oleh orang-orang Persia padam karena tidak rela disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan keajaiban terjadi pada bersama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar bagaimana tempat kelahiran Nabi saat ini yang seharusnya kita abadikan, bukan untuk disembah, nyembah tetap Allah, kiblat kita tetap Ka'bah. Tapi agar ngerti, ini loh baju Nabi, ini adalah peninggalan Nabi, ini sorban Nabi, ini. Para sahabat Nabi memperhatikan itu semuanya. Jangan kau sorban, dahak Nabi pun diperhatikan oleh sahabat Nabi. Dalam hadis Bukhari, ini kebetulan maulid Nabi kita sisipkan makna-makna kemuliaan. Dahak Nabi pun diperhatikan oleh para sahabat Nabi. Sampai dikatakan, ma tadakhaman wa khamatan illa wa saqatat fi kafi rajulin minhum, faddalaka biha wajahu. Nabi tidak membuang dahak kecuali direbut oleh sahabat Nabi, diusapkan di wajahnya. Mungkin orang akan merasa jijik karena tidak kenal Nabi. Jijik. Sampai suatu ketika mengkritiki, apakah Islam mengajarkan yang demikian itu? Islam tidak mengajarkan engkau melumuri dahakmu sendiri untuk wajahmu, tidak. Akan tapi ini kisah dahaknya Rasulullah kalau engkau faham. Ini dahaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia lihat, mungkin kita membaca lihat tentang hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ini. Ini mengkritiki hadis tentang dahak Nabi. Kok bisa Islam mengajarkan begitu? Kok bisa? Enggak, itu ini dahaknya siapa? Bukan dahak ente. Dahaknya Rasulullah. Tidak ada satupun yang merasa jijik dengan dahak Nabi. Karena semua tahu yang dari Nabi semuanya indah. Semuanya bersih. Keringatnya wangi. Masya Allah. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi satu hadis penutup. Nabi Musa al-Asari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal asy'ariyyina idza armalu fil ghazwi aqalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi dhaubin wahidin. Asy'ariyin, jadi kaum Asy'ariyin ini tidak ada hubungannya dengan akidah kita, Asy'ariyah bukan. Kalau kita ikut Abul Hasan Al-Asy'ari dalam urusan akidah, ini adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Asy'ariyin, mereka adalah orang yang sangat disanjung oleh Rasulullah SAW. Kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Innal Asy'ariyin, mereka kaum Asy'ariyin ini, kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari, idza armalu, armalu itu adalah, ramal itu adalah pasir. Maksudnya, kalau dalam Al-Quran disebut matrobah. Matrobah itu kayak debu. Maksudnya apa? Lapar. Kalau lapar itu akan semakin rendah. Perutnya itu nempel ke pasir. Nggak kuat berjalan. Sehingga kalau mereka armalu fil ghazwi, kalau mereka merasa lapar atau bahannya, makanannya sudah mulai menipis di dalam sebuah perangan, aqalla ta'amuhum, atau makanan mereka sudah mulai berkurang, ta'amu yali, makanan keluarga mereka, bil madinah, di Madinah, jama'u makana indahum fi thawbin wahidin, dikumpulkan bareng-bareng. Yang punya lebih banyak dikumpulin, yang punya sedikit kumpulin, kumpulin, kumpulin, kumpulin, dimasak bareng, dimakan bareng, jadi cukup. Coba ini praktekkan ya, waduh kurang makan, saya kumpulin deh, dia punya berapa, saya punya 2 on, 1 kilo, setengah kilo, dikumpulin, nanti makan bareng. Gak ada yang kurang, nanti makan bareng. Sumaktasamu bainahum fi ina'in wahidin. Kemudian taruh di wadah yang satu, makan bareng-bareng. Bisawiyati, masan sesuai dengan isi perutnya masing-masing. Dibagi rata itu bukan dibagi rata, maksudnya sesuai dengan perutnya masing-masing. Bukan yang nyumbang sedikit, yang makannya pakai, yang makan yang nyumbang banyak jari 5, yang nyumbang sedikit jari 3, jari 1, enggak begitu. Jadi yang harus semuanya, bukan dibagi-bagi, maksudnya ini kamu sedikit, makannya bocok, enggak. Karena kamu beras yang terbang 2 on, makannya enggak. Makan bareng-bareng. Ini mengajari bagaimana agar orang itu bisa membantu yang lainnya, kadang tanpa dirasa yang demikian itu. Coba kalau diterapkan ini, kita menemukan satu kampung deh. Kalau satu keluarga, yuk makan bareng, ibu punyanya apa? 2 on beras. Ya sudah, yuk dimasak bareng aja deh. Yang masak saya atau yang masak kamu. Saya titip beras ya, makan bareng. Nanti kita makan bareng-bareng. Oh enak. Allah, indah. Pendidikan dari Nabi SAW. Fahum minni wa ana minhum. Nabi mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Nabi menyifati orang-orang Asy'ariyin. Fahum minni, mereka adalah dariku dan aku dari mereka. Maksudnya apa? Cara hidup mereka seperti cara hidupku. Ya begitulah. Orang Asy'ariyin, kalau lagi kekurangan dikumpulin, bisa makan bareng nanti. Dan Nabi pun ternyata biasa dengan cara semacam itu. Artinya apa? Biasa sering kurang makan di rumah Nabi SAW. Pun demikian masih memikirkan orang lain. Itulah akhlak mulia Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Armalu faraho zatuhum. Zatuhum, makna armalu adalah mulai habis bahan makanannya. Aqrabal faroh, atau hampir mendekati habis. Wallahu a'lam bisawab. Sungguh kasihan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian kitab Riyadhus Shalihin yang telah beliau jelaskan. Semoga ilmu ataupun nasihat yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para hadir, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan juga kami berikan kesempatan bagi para pendengar Radio Kun dan juga pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita Buya Yahya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Facebook kami di www.buyayahya.com, dan juga bisa melalui telepon di nomor telepon 0231 830 8929 dengan password Al-Baja TV Radoku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan kami berikan kepada para jamaah, dari jamaah masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, saya akan menceritakan sedikit. Sekarang, zaman sekarang ini banyak orang Islam yang kaya gitu. Kebetulan saya pernah kerja di orang kaya gitu. Bahkan dia punya mobilnya sampai 10, Pak, kalau nggak salah 10 ya. Sedangkan saya Cirebon ada orang yang miskin ya, saya lihat itu rumahnya sampai atapnya itu mau jatuh ke bawah gitu. Tapi di bawahnya masih banyak keluarganya gitu, masih aktif keluarganya. Yang saya tanyakan, apakah kalau seorang muslim yang berlebihan hartanya itu tidak peduli ke sesama muslimnya, apakah ada ancaman dari Allah dan Rasulnya? Gimana gitu Buya? Tolong penjelasannya. Mungkin pertanyaan saya cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu, satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya, kemarin ada seseorang yang ngomong ke saya, dia bilang mau enggak tak kasih amalan. Amalan itu dibaca sehabis sholat isya dengan jumlah tertentu. Dengan? Hah? Dengan gimana? Amalannya itu sehabis sholat isya gimana? Dibacanya sehabis sholat isya dengan jumlah tertentu. Dengan jumlah? Dengan jumlah tertentu, sekian ratus gitu. Ngambil ayatnya itu dari Al-Quran, salah satu surah. Pertama dibaca utuh, terus diambil ujungnya aja. Dibaca apa? Dibaca gimana? Dibaca dari salah satu surah di Al-Quran, dibaca utuh. Dibaca utuh? Dibaca utuh untuk pertama kali, setelah itu diambil ujungnya aja. Setelah saya buka tafsir, itu artinya bersujud kepadaku. Saya bilang, ini manfaatnya apa gitu ya. Dia bilang ini biar kalau punya anak itu nurut, kalau saya baca ini ke anak saya yang lagi jauh juga bisa pulang. Saya bilang berarti sihir. Apa boleh seperti itu Buya mengambil? Sihir. kalau dia bilang seperti itu, jatuhnya apa seperti sihir gitu Buya? Karena dari yang dibaca ujungnya aja itu artinya bersujud kepadaku. Saya baca itu mimpi dari salah seorang Nabi Allah yang mau menjadi Nabi. Dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud kepadanya. Itu yang saya baca di tafsir. Nah, yang diambil bersujud kepadaku saja, itu yang dibaca berulang-ulang dengan khasiatnya katanya orang-orang itu, terutama keluarga dekat itu akan selalu rukun, nurut. Apa boleh seperti itu Buya, ngambil ayat dari Al-Quran, dizikirin, diamalkan, tapi niatnya tertentu seperti itu. Itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita ngoreksi dan melihat diri kita sendiri. Apakah di saat kita menjadi orang fakir atau di saat menjadi orang kaya? Memang dalam yang kami sebutkan dalam irama untuk menegur semuanya. Yang fakir jangan rengek minta-minta suka ini dan sebagainya, yang kaya pun tidaknya peduli. Ini adalah kaidah umum. Tapi kita tidak boleh serta-merta lalu melihat seseorang itu dari sisi negatifnya. Kalau ada orang punya 10 mobil, bukan berarti dia berlebihan, bisa saja. Karena buah anaknya banyak dan kebutuhannya adalah 10 mobil. Untuk urusan bisnisnya atau yang lainnya kita tidak tahu. Dan mungkin juga dia telah bersedekah lebih banyak daripada 10 mobilnya itu. Karena kita menemukan orang kaya yang memang dia rajin umroh tapi rajin sedekah juga. Nah, makanya kita yang perlu adalah jika Anda menjadi orang kaya, jangan sampai Anda tidak peduli kepada orang fakir. Ini kaidahnya. Agar tapi di saat kita melihat orang kaya, kalau memang dia tidak baik dengan orang fakir, kita doakan. Kalau memang dia betul tidak peduli dengan urusan orang fakir, apalagi sampai tidak membayar zakatnya, tidak peduli, hatinya tidak cinta. Kalau sudah hatinya tidak cinta kepada sesama kaum muslimin, maka tidak ada iman, dikhawatirkan dia orang munafik. Kalau orang munafik, ngeri ancamannya dan neraka jahanam selamanya. Tidak terenyuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibari akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Tidak punya rasa prihatin kepada saudaranya. Tidak terenyuh melihat kekurangan saudaranya. Mati hatinya. Mungkin tidak punya iman di dalam hatinya. Maka alamat su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah dia bakal sengsara nanti di akhirat. Tapi kita tidak perlu ngurus orang per orang seperti itu. Akan tapi jika ada orang seperti itu ya jelek. Cuman kita tidak bisa. Mungkin ada orang masya Allah dia pakai mobil mewah. Bukan dilarang mobil mewah. Loh kok mobilmu harganya 2 miliar. Tapi dia telah membantu lebih dari 5 miliar. Ya loh kan. Kita tidak tahu. Memang ada orang yang koleksi mobil, toh, kikir luar biasa. Hanya bangga sama temannya cerita, saya telah beli mobil terbaru, harganya 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, rumah saya 16. Tapi temannya yang dengar cerita enggak pernah dapat apa-apa, yang fakir tetap mafkir. Nah, ini ada orang hanya bangga, koleksi mobil, koleksi sandal. koleksi tas. Dari kikir pelit. Ini sudah salah jalan dia. Tapi orang menikmati kekayaannya bukan dilarang. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Anda boleh dengan kendaraan yang mewah, yang bagus. Akan tapi urusanmu dengan manusia, urusanmu dengan sesama manusia, hendaknya kau perhatikan. Sehingga dia adalah orang yang menikmati kekayaannya, rumahnya gede bagus, akan tapi sedekahnya juga banyak. Adapun masih ada yang tertinggal 1-2, memang ini pekerjaan bersama, jangan dibebankan kepada orang itu saja. Dan orang berbuat baik tidak harus lapor kepada Anda atau kepada saya. Tapi ini pendidikan untuk umum, untuk semuanya. Kalau kita melihat orang kaya yang ternyata dia berlimpah dengan hartanya, ya kita doakan semoga dia adalah orang kaya ahli surga, yang mudah peduli dengan yang di kiri kanan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata dia tidak peduli dengan kiri kanan dan seterusnya, mungkin lemah ilmu, kurang ilmu, tidak ada pembimbingnya, tidak pernah ngaji. Berarti dia tidak kenal dengan Allah, tidak dekat dengan Allah. Maka ini sudah jauh dari Allah, jauh dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin zakat tidak dibayar, mungkin zalim dalam berdagang dan seterusnya, neraka, ancamannya neraka. Baik, tapi sisi lain, lihat, di saat kita dalam keadaan kekurangan, tentunya jangan sampai kita biasa merepotkan orang lain. Mensyukuri apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Merengek bukan sesuatu yang bahagia, bukan sifat yang mulia. Apalagi sampai kita merengek kemudian sambil mencaci orang lain. Merengek, mencaci orang lain, tidak. Lalu mengatakan, kamu tidak peduli dengan urusan saya. Enggak, oh, jangan dianggap tidak peduli. Umat kan bukan kamu saja. Seorang ngadu pada orang, hey, orang kaya kamu kok kikir banget, kami orang fakir tidak kau perhatikan. Loh, lah kamu baru ketemu saya. Yang saya katakan, dia telah menyantuni anak yatim 1.000, 2.000, 3.000. Kadang-kadang dari orang fakir sendiri juga suudon kepada si kaya. Ini juga bermasalah. Jadi seolah-olah si kaya kalau berbuat baik harus lapor kepada si fakir itu semuanya. Orang fakir banyak sekali. Dan orang tidak disuruh untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Intinya bahwasanya sederhana, jika Anda menjadi orang yang cukup, tolong jangan sampai punya sifat jelek. Mana keimananmu, mana rasa saling mencintaimu, mana ikhtiarmu mementingkan orang lain, mana kepedulianmu dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau tidak peduli dengan umat Nabi Muhammad, Nabi tidak akan peduli dengan kita. Laisa minna malam yahtam bi amril muslimina. Falaisa minna malam yahtam bi amril muslimina. Yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin bukan golongan kami. Yang tidak punya kasih sayang kepada yang fakir, yang lemah, bukan golongan kami. Ini bukan golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini tadi bimbingan untuk semuanya, untuk buat perubahan. Dan kaidah di dalam belajar adalah sederhana. Jadikan ilmu adalah untuk aku. Tapi betul yang ditanyakan tadi, untuk memberikan solusi kalau ditanya orang boleh. Tapi jangan sampai di saat kita belajar ilmu untuk menilai orang lain. Si kaya langsung ngomong, oh, ini betul yang diomongin Buya itu, orang suka minta-minta. Kenapa kok ngomong? Si kaya dengar bagian orang kaya, harus dermawan tadi dengar. Si fakir dengar yang butuh, yang dibutuhkan oleh orang fakir. Yaitu apa? Jangan merengek, jangan minta-minta, jangan repotkan orang lain. Tapi sekarang sering melihat lawannya langsung. Kalau orang kaya yang hadir di majelis langsung mengatakan, betul kata Buya, orang fakir gak tahu diri. Si fakir yang langsung menilai, orang kaya gak pernah peduli. Mana ilmunya? Ilmunya bukan untuk aku, ilmunya untuk orang lain. Salah. Sekarang kita duduk di sini untuk belajar. Siapa Anda? Kalau Anda adalah orang kaya, hayo menjadi orang kaya selamat ini loh. Contoh aja tadi. Memberikan pertolongan pada orang lain. Jangan egois. Jangan mikirkan hanya makanan-makanan sendiri, anak-anaknya sendiri. Makanya beberapa waktu yang lalu masalah yatim itu, ayo kita punya gerakan untuk menggedekan umat. Untuk membangun umat. Mendidik anak-anak, kita tawarkan beasiswa. Maksudnya biasa siapa yang membantu, ada kita salurkan ke pondok-pondok. Jangan sampai ada tetangga kita tidak bisa sekolah, jangan sampai ada tetangga kita tidak bisa mendapatkan pendidikan agama yang cukup karena kefakirannya. Enggak boleh. Sekarang kita tanggung bersama. Makanya seperti ini kita buat pesantren dan sebagainya. Ini sama. Karena di situ adalah anak-anak yang mau belajar menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Dari anak-anaknya umat manusia. Sehingga yang belajar di sini adalah orang kaya, orang melarat. Yang melarat alhamdulillah tertutup. Yang kaya, orang tuanya membantu dengan cara yang lain. Intinya bagaimana kita ini merasa bagi yang mampu membantu yang lainnya, bagi yang tidak mampu jangan sampai gara-gara ketidakmampuannya tidak punya kesempatan belajar yang benar. Dan mohon didoakan kita terus buat program sekolah yang banyak, pondok-pondok yang banyak, sampai nanti bisa membantu anak-anak. Tidak ada, nanti kita tidak boleh melihat orang yang tidak bisa belajar. Semuanya harus punya kesempatan belajar. Baik, inilah Jadi lihatlah, ilmu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang kaya, segera sadar kalau sudah mati tidak berguna itu harta, tidak berguna itu kekayaan, akan hilang begitu saja. Tapi kalau sudah kita gunakan untuk kebaikan, makanya program yang kita tawarkan di sini, mulai dari media radio, pesantren, untuk biayaan anak-anak pondok, pembangunan pondok dan sekolah dan seterusnya, ini adalah lahan untuk kita perhatikan. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga di kiri kanan kita tolong diperhatikan orang yang hidup bersama kita, di dalam rumah kita, dari pembantu kita, kemudian tetangga kita, masyarakat kita. Lihat, selama ini adalah hal yang sering dirubahkan oleh hamba-hamba Allah, sehingga hidup terasa susah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah Al-Quran dibaca diulang-ulang, itu kan kisah Sayyidina. Biasanya ijtihadnya para ulama, kalau ayat Al-Quran semuanya ada keberkahannya, membaca ayat apa saja diniatkan bisa selesai. Ini kan kisahnya tentang mimpinya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Bahwasanya Sayyidina Yusuf melihat bintang ke bintang, kemudian semua bintang, ra'aituhum li sajidin, mereka melihat Sayyidina Yusuf di dalam mimpi itu melihat semuanya bintang ke bintang sujud kepadanya, maksudnya tunduk kepadanya. Li sajidin, sujud kepadaku. Ini maknanya seperti itu, bukan sujud pengabdian, makanya cerita. Jadi kalau ayat Al-Quran dibaca sempurna kemudian dipotong belakangnya asalkan tidak merubah makna, itu bukan pelanggaran. Adapun masalah faedahnya adalah agar anak yang hilang, mungkin ini adalah mengambil, ini ijtihadnya ulama, ini kita benarkan, maksudnya kita supaya tidak mudah menyalahkan orang, mungkin ijtihadnya ulama. Itu kan kisahnya Nabi Yusuf yang hilang, akhirnya kembali kepada orang tuanya. Mungkin berkat surat itu dibaca, ya kayak Sayyidina Yusuf hilang, akhirnya kembali kepada bapaknya. Mungkin saja itu. Mungkin, jadi dibaca ayat itu berulang-ulang, diniatkan. Bukan ayat itu juga boleh, baca kul huwallah aja berapa kali, semoga anakku kembali, insya Allah kembali. Hanya di dalam kisah Sayyidina Yusuf, ada kisahnya Sayyidina Yusuf hilang, kemudian setelah itu, kembali lagi, bahkan kembali dalam kejayaannya, bahkan saudaranya yang dulu zalim kepada Sayyidina Yusuf, ternyata Sayyidina Yusuf lapang dada, akhirnya bertemu kembali dan sampai ketemu dengan Sayyidina Ya'qub alaihissalam. Jadi asalkan tidak merusak makna enggak apa-apa. Bacanya berapa kali juga boleh. Adapun faedahnya sesuai dengan niatnya. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu tadi, akan tapi itu adalah para ulama membaca memotong ayat yang sesuai dengan kebutuhan seseorang agar dipahami maknanya, kemudian semoga berkat ayat tersebut Allah mengembalikan anak kita yang hilang dan seterusnya. Itu saja. Jadi enggak apa-apa hal yang demikian itu. Baik, akan tapi jangan lupa dahulukan dengan hal-hal yang sudah jelas dari Nabi. Jangan lupa sholat hajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sering mengamalkan amalan-amalan seperti itu, tapi amalan yang inti tidak, melakukan sholat hajat. Misalnya apa, pengen rezeki yang banyak, wah masya Allah, baca wirid sampai 6 gebok, lakukan sholat duha, bangun malam, selesai. Itu yang paling pertama dan inti. Bukan wiridnya itu dulu, wiridnya itu adalah tambahan. Ijtihadnya para ulama membaca ayat-ayat, zikir-zikir, kemudian sholat hajat, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hajatnya dikabul. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kamu punya hajat, ambil air wudhu, yang sempurna wudhumu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Untuk dibandingkan dengan tawassul, nyebut nama Nabi. Dalam hadis Sayyidina Uthman bin Allahumma ini, ya altawajuh ilaika, ya Allah aku menghadap kepadamu. Binabika Nabi Rahmah, aku membawa Nabi Muhammad, maka ya Allah kabulkan hajatku begini-begini. Oh indah, selesai. Baru nanti ngamalkan amalan-amalan itu. Cuman kita sering keblinger. Kalau amalan dari kiai lebih kita pegangi daripada sesuatu yang sudah diajarkan benar dari Nabi SAW. Memegang amalan kiai bagus. Akan tapi itu semuanya sebetulnya sudah ada martabatnya. Punya amalan, ibu, anda amalan, lakukan sholat gini, 2 rakaat, gini-gini. Sholat yang diajarkan kiai diamalkan, ba'diyah asar maghribnya nggak ada. Ba'diyah isanya ditinggal, ini kan keblinger. Sholat duhanya mah hilang. Sunat-sunat yang paling dahsyat adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kau beliau bakti ya, sama sholat rawatib, duha, witir. Ini gara-gara amalan sama sang kiai tadi lupa, semuanya ditinggalkan lah. Ini karena kurang pendidikan, dan mungkin sang kiainya lupa ngingetkan. Makanya biasa kalau minta ijazah, ijazah yang pertama adalah sholat 5 waktu yang benar, kemudian setelah itu sholat qobliyah ba'diyah, duha sama witir, kemudian ini ada amalan sholat. Nah gitu loh, jangan sampai kita salah. Amalan dari sang kiai diamalkan lebih banyak, tapi yang sudah jelas-jelas dari Nabi SAW, amalan dari kiai bukan suatu yang terlarang kalau memang yang dibaca adalah ayat. Akan tapi yang lebih penting lagi adalah pendidikan dari Nabi SAW. Misalnya ada agar kita terhindar dari ini dan sebagainya, tidak tahu dikasih amalan apa. Dari Nabi juga ada, maka utamakan apa yang sudah dikukuhkan kesunahannya itu. Sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang dikukuhkan dahulukan, baru kita mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Baik Buya, terima kasih atas semuanya. Semoga Bapak dan Ibu yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang masuk via Facebook. Ada dua penanya. Yang pertama ada sahabat kita Saiful dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saat ini saya bekerja di Jepang. Pada hari Jumat, istirahat siang di tempat kerja saya hanya 50 menit. Masjid jauh dari tempat kerja, jadi saya dan teman-teman muslim hanya melaksanakan sholat duhur biasa. Bagaimana hal tersebut menurut hukum, apakah diperbolehkan? Demikian buat, terima kasih nanti atas sebanyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tempat di kiri kanan Anda tidak ada tempat untuk didirikan sholat Jumat, apalagi harus pergi sampai 1 jam, 2 jam, sampai keluar batas perkampungannya, jadi nanti ada batasan, jadi batas kotanya, ada kota kecil ya, Cirebon, dari batasnya nanti kalau Jumatannya di luar sana tidak perlu mencari ke tempat tersebut, dari luar batas yang sampai tidak terdengar suara adzan dari tempat tersebut, maka Anda tidak perlu melakukan sholat Jumat, cukup Anda melakukan sholat duhur. Bahkan kami mendengar bahasanya kalau sholat Jumat kami harus pergi 2 jam. Anda ingin dapatkan keutamaan, Anda apa-apa, pergi 2 jam kalau mau. Tapi sebetulnya kalau harus berjalan 2 jam, Anda sudah tidak wajib Jumatan. Dan tidak dosa karena Anda tidak wajib Jumatan. Sebab syarat wajib Jumat itu kan ada aturannya. Pertama, seorang laki-laki yang merdeka, kemudian mukim, Anda mukim, iya. Kemudian, jika tempatnya itu adalah tempat yang jauh, maka dari tapal batas, adzan masih terdengar. Kalau sudah sangat jauh lewat batas, sampai 2 kota dilewati, enggak wajib. Kalau tidak wajib ya tidak dosa Anda, tapi ingat kalau perlu 50 menit maksimal salat berjamaah. Salat berjamaah. Ini dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau pakai mazhab yang lain, tidak pakai harus masjid yang dikhususkan, cukup perkumpulan Anda melakukan salat Jumat, Anda bisa diperkenankan ini. Seperti misalnya di Indonesia di pabrik-pabrik, bukan melakukan sholat Jumat di masjid, di pabrik, di perusahaan-perusahaan, kalau keluar nanti memakan waktu sehingga mungkin akan mengganggu berjalannya perusahaan tersebut atau pabrik tersebut, sehingga di pabrik dikumpulkan orang untuk melakukan sholat Jumat. Gimana hukumnya? Menurut mazhab Imam Syafi'i, pertama, itu adalah bukan orang mustautinin, hanya orang mukimin saja. Mungkin kalau orang mukimin tidak dianggap dalam mazhab Imam Syafi'i dan tidak wajib. Agar tapi mungkin Anda ingin merasakan sholat Jumat, lakukan sholat Jumat, ikut mazhab yang lain, gabungan dari mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, justru untuk menjadikan orang agar melakukan Jumat, ada khutbahnya dan sebagainya, bisa Anda buat Jumatan sendiri. Dan ini adalah termasuk jenis talfik yang diperkenankan, karena apa? Menjadi berat Jumat yang semula tidak wajib menjadi seolah-olah wajib. Ikhtiyatnya Anda sambung dengan duhur lagi nanti. Baik Buya. Anda ingin merasakan sholat Jumat sekaligus Anda tambah dengan duhur, akan tapi apa, ada telepon masuk, silakan. Ya, nampaknya sudah ada penanya dari pemirsa ataupun para pendengar di mana Anda berada. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, dengan siapa dan dari mana? Wibowo dari Ciamis, Pak. Bapak Wibowo dari Ciamis. Silakan Bapak, passwordnya gimana? Al-Bahjati Fidan Radio Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik Bapak, silakan untuk pertanyaan bisa dipertanyakan kepada Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Al-Bahjati Fidan Radio Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini Buya, dulu Buya pernah mengatakan bahwasanya seseorang itu perlu guru pembimbing. Perlu? Agar sampai kepada Pak, Rasulullah. Pak, mohon diulang Pak pertanyaannya. Sebentar Bapak. Apa Pak, perlu apa? Perlu guru pembimbing. Iya. Halo? Iya, silakan lanjutkan. Kedengaran, silakan. Kan perlu guru pembimbing. Iya. Nah, bagaimana saya bisa seperti itu, sedangkan saya jaraknya di Ciamis dan sudah bekerja gitu. Baik. Baik. Baik Bapak, cukup Pak. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi selagi di lingkungan kiri kanan Anda tidak ada Jumatan dan ada Jumatan di tempat yang jauh, sementara Anda semua adalah orang mukimin, bukan mustautinin. Mukim itu adalah orang yang datang di sebuah tempat tinggal, tapi suatu ketika bakal meninggalkan. Tapi kalau mustautin adalah memang rumahnya di situ, pergi ke manapun harus kembali. Nah, karena Anda bukan mustautin, bukan orang penghuni penduduk asli situ, tapi Anda hanya pendatang yang bakal kembali ke Indonesia, maka jika tidak ada Jumatan di kiri kanan itu, maka tidak wajib Jumatan Anda. Cukup melakukan salat duhur, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Dan ini harus kebenaran disampaikan. Jangan diseksa mereka harus pergi 2 jam pergi kemana, ke kota-kota seberang. Ini jangan direpotkan yang demikian. Kalau Anda ingin datang ke kota seberang, kota sebelah, karena ingin silaturahim, silakan. Tapi jangan dipaksa semuanya untuk itu. Akan tapi ketahuilah, cukup melakukan sholat berjamaah zuhur itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Ambil apalagi sisa waktunya untuk tausiah, tidak pakai khutbah Jumat, ikut mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib Jumat dan tidak dosa, tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Guru pembimbing harus. Orang yang tidak punya guru pembimbing sesat. Dan guru pembimbing itu pertama dari hati yang mencari, kata Imam Haddad rahimahullahu taala dalam Adab Sulukil Murid. Seorang itu kalau mencari guru secara serius, maka Allah akan kirim guru di dalam hatinya, pintu ada di depan pintunya. Guru yang bakal membimbingnya. Sehingga mungkin dalam bahasa lain seperti guru mursyid. Guru mursyid tidak harus kita ngambil bayat kepada seorang guru torekoh. Akan tapi guru syekhul futuh, guru yang menjadikan futuh kita kebuka itu kadang-kadang bukan seorang alim besar. Bahkan bukan seorang alim kadang. Seorang yang sangat sederhana, tiba-tiba di saat aku kumpul dengan dia kok aku semakin baik. Mungkin itu guruku. Akan hendaknya kita harus mencari, dan seorang guru tentunya harus yang guru yang akan kita pilih adalah seorang yang alim bi furu'i syariati, yang ngerti tentang cabang-cabang syariatnya, akidahnya benar, perilakunya menjadi suri teladan. Kalau berdosa memang dia manusia, akan tapi tidak terus-menerus melakukan dosa dan tidak terang-terangan melakukan dosa, akan terlihat dirinya adalah soleh. Lalu sekarang problem di masyarakat Syam, kata Dr. Buti, guru pembimbing mursyid sendiri ternyata jadi murid tidak pantas, kata beliau waktu itu. Menyemukan ada sebagian tempat, guru mursyid jadi murid saja tidak pantas, perilakunya tidak menunjukkan guru mursyid, ilmunya tidak ada, di rumahnya tidak menampakkan kalau dia orang dekat kepada Allah. Enggak memberi contoh sama sekali, hanya karena keturunan bapaknya meninggal dia langsung pakai jibah, pakai umamah, langsung suruh geleng-geleng begitu, harus bayat muridnya. Ini problem, dusta. Itulah kuta'ut tariq. Tariq ilallah, ini ada pembekal-pembekal jalan menuju Allah. Ngaku mursyid, tapi dia seorang mursyid. Dan mursyid tidak harus dia menobatkan dirinya seorang mursyid. Akan tapi bagaimana keterikatan kita dengan seorang guru? Kami katakan oleh Imam Haddad, kalau engkau menjadi guru secara serius, maka Allah akan kirim di depan rumahmu. Mungkin suatu ketika Anda mendengar seseorang, atau tiba-tiba tersentuh hati Anda, itu guru. Dan Anda bisa melihat dari simahu fi wujuhi min athari sujud, cukup melihat wajahnya saja kita semakin takut kepada Allah, cukup kumpul sesaat dengannya kita semakin dekat kepada Allah, itu syekh guru. Dan Anda di Ciamis tidak harus pergi ke mana, ke kalau Anda mendengar guru mulia di Jawa Timur, tidak harus pergi ke Jawa Timur, tapi hati Anda mengikatnya, sering mendoakan guru-guru Anda atau mengambil ilmunya sebisa mungkin, sambung hati. Harus orang guru pembimbing, harus seorang guru yang dihormati oleh hatinya, dicintainya, sehingga apa? Kalau ada permasalahan dia ada fatwa yang didengar. Sekarang ada orang merasa nggak punya guru, merasa lebih hebat, gurunya adalah Ustadz Google sama Ustadz Yahoo, nggak bisa patuh dengan ulama. Kalau nasihati, saya akan cari lagi di Google sama Yahoo. Lah Ustadznya Google sama Yahoo, nggak ada tawaduk dengan ulama, makanya susah, dia nggak bisa bener. Dan tawaduk kepada seorang ulama ini penting menyelamatkan kita, khususnya ulama kampung. Ada sebagian kalau sudah kagum dengan ulama nasional, ulama internasional, ulama kampungnya ditinggalkan, sesat. Gak Anda sesat, sesat, sesat. Muliakan ulama kampung, ustadz kampung kita. Dialah yang capek dengan kita. Kita sakit, dia yang kita repotkan. Ada yang meninggal, dia yang mengkafani, menyolati, tahlil, segala macam dia. Tapi gara-gara terkagum dengan ustadz yang terkenal, sering kelihatan di mana itu, wah, ditinggalkan ustadz kampungnya. Oh, gak terhormat Anda. Anda tidak bisa menghormati ulama, tidak terhormat. Anda tidak perlu ke tempat yang jauh, Anda cari di Ciamis sana, insya Allah orang yang soleh, yang takut kepada Allah, yang tidak hubud dunia, yang berikan contoh yang baik itu. Akan tapi dari hati yang mencari pasti ketemu. Dan kadang tidak kita duga-duga syekh itu, syekhul futuh itu tidak diduga-duga. Bahkan mungkin sahabatnya. Bahkan mungkin seorang bapak adalah anaknya. Tidak harus lebih tua, tidak harus lebih alim, tidak. Akan tapi adalah kemantapan hati yang Allah bimbing itu nanti. Ingat kata Imam Haddad bahasanya, kalau engkau menjadi seorang guru secara serius, maka ketahuilah Allah akan kirim guru. Tiba-tiba kita bisa menemukan guru. Waktu kita belajar di mana kita tersentuh, lalu kita mengikat hati kita dengan seorang guru tersebut. Kemudian perbanyaklah baca solawat. Solawat adalah gurunya orang yang tidak punya guru. Perbanyaknya solat kepada Rasulullah SAW, maka ketahuilah dengan memperbanyak solawat nanti akan dikirim guru, dan yang menjadi gurumu adalah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, satu penanya lagi via Facebook. Ada hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Buya, saya mau tanya bagaimana hukumnya mendonorkan ASI kepada anak orang lain? Karena sekarang di Jakarta mulai ada, mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang punya ASI lebih, dan jika ada orang membutuhkannya, jangan pelit dengan ASImu. Bahkan pernah pertanyaan, bagaimana kalau kita menyusui orang kafir sekalipun? Bayi kafir, susui. Karena bayi tidak punya dosa. Akan tapi yang harus diperhatikan adalah status anak susu. Kalau mereka sudah minum susu 5 kali, setiap kali susuannya mengenyangkan, khamsu radu'at yushbi'na, 5 susuan mengenyangkan, maka saat itu sudah seperti menjadi anak. Artinya mahrum seorang ibu, dengan catatan bayi yang disusui adalah bayi umurnya di bawah 2 tahun. Kemudian 5 kali susuan, 5 kali susuan, sekali susuan itu sudah berpaling. Menyusu yang pertama, berpaling. Menyusu kedua, berpaling. Bukan dicopot begitu, tidak. Jadi dia sudah selesai, terus selesai balik lagi, ini sudah kedua. Kalau sampai sudah 5 kali, maka dia adalah seperti anak Anda. Hanya urusan warisan, tidak mewarisi. Dia seperti anak Anda, tidak boleh menikah dengan anak Anda. Dengan Anda adalah menjadi mahram. Kalau dia laki-laki, Anda tidak boleh menikah dengan dia. Anda pun tidak batal wudu. Dan jika perempuan, dia dengan suami Anda adalah tidak batal wudu. Dan tidak boleh dinikahi oleh suami Anda. Karena apa? Dia adalah seperti anak. Ini adalah, yang diperhatikan adalah masalah anak susuan. Kalau ada bank susu, ini tugas semuanya, khususnya pemerintah. Jika pemerintah itu kenal Allah dan Rasulnya. Kalau tidak kenal, ini jadi masalah. Maka bank susu itu, atau rumah sakit yang kenal Allah dan Rasulnya, maka kalau ada orang membeli susu itu, harus dicatat. Siapa yang membeli? Biarpun melalui tidak langsung, susu yang sudah dikalengin tapi ASI itu sama. Jadi yang penting diambilnya waktu sang ibu itu masih hidup. Kuncinya. Jadi syaratnya pertama, bayi yang kurang dari 2 tahun, paling lama 2 tahun Hijriah. Kemudian 5 kali menyenyangkan, dan susu itu diambil dari ibundanya di saat masih hidup. Kalau sudah mati diperes tidak? Enggak ada susunya. Jadi masih hidup. Nah, 3 syarat ini kok dibeli, dicatat. Hari ini ada orang beli susu, dilacak nanti. Susu ASI begini, begini, begini, namanya ini data. Ditanya, berapa kali susuan ini? Oh, sehari, sekali habis sama anak saya. Oh ya, anakmu hebat. Berarti gak jadi anak susuan. Langsung glek-glek-glek habis. Tapi kalau kenyang, ditinggal lagi. Kenyang lagi, tinggal lagi. Kenyang lagi, baru 5 kali langsung menjadi seperti anak susu. Yang diperhatikan masalah ini. Dan ini harus perhatikan. Maka ketahuilah, kalau sudah anak susu tidak boleh saling menikah. Kemahraman nanti. Kalau menikah, nikahnya tidak sah, hukumnya jatuh zina, karena seperti menikah dengan saudarinya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Baik Buya, untuk pertanyaan dicukupkan. Untuk selanjutnya kami persilakan Buya untuk bacakan doa. Namun sebelumnya ada pengumuman-pengumuman. Maulid Akbar di Al-Bahjah 2 Rabiul Tsani, 21 Rabiul Tsani, jam 8 pagi atau 31 Januari. Kajian khusus muslimah siang ini di Al-Bahjah ini. Kajian rutin sempat malam Jumat, Sabtu ketiga di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Jumat tanggal 15 Januari. 15 Januari ada pengajian di Kuningan seperti biasa, Jumat malam Sabtu. Pengurukan di Al-Bahjah 2 belum beres, semoga segera terpenuhi. Kurang berapa, 24 jutaan ya untuk pengurukan, karena untuk digunakan peluasan lahan untuk mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 80 truk. Satu truknya 300 ribu untuk Al-Bahjah. Kemudian juga kami himbau untuk merencanakan anaknya untuk mendaftarkan anak-anaknya di SD-ku, SMP-ku, termasuk SMA-ku. Hanya program SMA tidak seberat di SD-ku urusan hafalan Al-Quran. akan tapi penekanan sisi agama iya, akan tapi lebih kita arahkan kepada profesional mereka tingkat SMA. Menghafal Al-Quran hanya mungkin ayat-ayat pendek, juz amma dan yang lainnya, tapi harus bisa menguasai dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kemudian dia harus jago di dalam bidang yang diinginkan oleh orang tuanya nanti, insya Allah di SMA ku al-bahjah, dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau Al-Qurannya paling tidak 5 juz lah, tidak berat, 5 juz tidak berat, insya Allah akan dibimbing, tidak seperti anak-anak SD, 5 juz untuk bekal. Karena apa? Kalau sudah tamat SMA nanti, tergantung orangnya, bapaknya pengen nginginkan kemana. Kalau pengen jadi dokter bisa melanjutkan, kalau pengen jadi ulama sudah punya bekal 5 juz. Jadi tinggal nanti keinginannya seperti apa. Ini adanya di sini insya Allah, mohon diperhatikan. Dan terbatas, sangat terbatas. Pembukaan pendaftaran dimulai 11 Januari sampai 30 April. 11 Januari dan 30 April. Kemudian SMPku 1 Januari sampai 30 Maret pendaftarannya. Oh, SMPku Al-Bahjah 2 Gunung Jati Buyut. Al-Bahjah 2 Buyut ya. Juga pendaftaran 1 Januari. Kontak personnya adalah yang di SMA Ustadz Sam'ani 085 353 177 400. Semuanya harus nyantri, semuanya tinggal di dalam pondok pesantren, semuanya tinggal di dalam pondok pesantren SMP, semuanya tinggal di pondok pesantren. Untuk SMP ku yang ada di Al-Bahjah 2, kontak personnya adalah 085 315 686 686. Yadis Manda Tisna Gunawan, atau panggilannya siapa ini? Ustadznya itu. Misalnya, kemudian jangan lupa program yang pernah kami sampaikan. Kalau tadi kita berbicara tentang sesuatu yang lebih, itu silahkan untuk bisa berbuat baik untuk kiri kanan kita, tetangga kita, dan juga untuk pondok pesantren. Kita harus membuat pembangunan, dan insya Allah ada pengembangan lagi. Insya Allah nunggu petunjuk ini. Ini ada penawaran lokasi dan tempat yang ada di Blitar. Semoga ada petunjuk kebaikan untuk bisa kita terima. Ada tempatnya sudah, lokasi yang sudah ada, dan semoga pengembangan pondok sampai di sana nanti. Kemudian kami himbau untuk barang rongsok juga. Tujuannya harus ingat, tujuan kami adalah bagaimana kita punya ikatan. Kalau tadi dari Ciamis untuk mencari guru, sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita mengikat dengan kemuliaan. Makanya kami himbau kepada siapapun yang punya barang rongsok, lihatin. Ini paling yang tidak berharga di rumah kita kan. Ah, ini adalah bukan ithar tadi, mementingkan orang lain sesuatu yang kita masih butuh, bukan ini sudah, ini baik kita ngambil tingkat yang paling rendah aja deh. Nah, kalau paling rendah kok tidak kita ambil, enggak tahu kita ngambil bagian mana pangkat kita nanti di surga. Jadi barang rongsok ini punya tujuan untuk mengikat. Tujuan kami adalah mengikat. Jadi setiap orang yang pernah membantu di sini merasa memiliki pondok ini, lihat, insya Allah hatinya kebuka, enggak akan menjadi musuhnya pondok. Naudzubillah, ada orang di sebuah pondok itu tetangga itu musuhi, kasihan tetangga yang memusuhi pondok itu. Ada sebuah pondok, tetangga itu musuhan sama pondok, yang kasihan adalah orang yang memusuhi, hatinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di Cirebon ini kita tidak punya musuh, tetangganya baik-baik semuanya. Jangan sampai ada yang musuhi, kalau musuhi pondok sengsara dia. Lo musuh kok dengan Allah dan Rasulnya. Ini kan program ini adalah menuju Allah, ini menuju, ini proyek Allah, proyek akhirat. Lah kok dimusuhi, berarti musuhi kemuliaan, musuhi keagungan, rendah dia. Makanya kita tidak ingin ada orang semacam itu. Caranya gimana? Kita ikat, biarpun hanya dengan panci bolong, kipas rusak, ayo ikatan dengan kita. Setiap ada barang rusak, telepon. Maka dengan begitu Anda merasa memiliki, maka setelah Anda merasa memiliki, setelah itu apa? Mudah Anda untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di saat diberi CD misalnya, pasti Anda dengar insya Allah. Dengar suara radioku, akan dengar dan seterusnya. Bahkan ini kami coba suarakan juga. Kami ingin bagaimana cara ngikatnya lebih jauh lagi. Termasuk mungkin, tidak hanya urusan barang rongsok. Mungkin ada yang tidak punya barang rongsok atau merasa. Kami ingin mengikat, tapi suka rela ini. Ini hanya ide saja. Barangkali ini ada sambutan nanti. Kita akan suarakan terus barangkali. Ide. Kita ingin bahasanya rutin. Para hadirin ini dengan suka rela. Bukan kita datang ke rumah Anda lalu minta, tidak. Mungkin nanti akan kita kasihkan selembaran kesiapan Anda untuk membantu pondok, biarpun sebulan misalnya 1.000 rupiah. Tujuannya biar ingat terus, bapak sudah bayar 1.000 belum ke pondok ini. Jadi setiap hari ada omongan tentang pondok, 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Jadi nanti ada sesuai kesanggupannya. 1.000 mak repot enggak bu? 5.000? Enggak. Intinya bukan urusan besarnya nilai. Termasuk yang sudah bayar jutaan, miliaran, enggak ada masalah ikut program ini. Kenapa? agar ingat mungkin secara berkala sebulan sekali saya didatangi oleh timnya Buya. Nah, tapi kami datang karena Anda yang meminta. Kami tidak akan keliling minta-minta, enggak. Tapi Anda nanti akan kita bagi selebaran. Nanti ada kesanggupan saya atas nama ini, enggak usah malu dengan 100 rupiah. Saya siap setiap bulan 1000 rupiah. Loh, tujuannya apa? Ikat. Jadi oh, ini kertas ikatan aku dengan Al-Bahjah, dengan program dakwah, dengan pondok. Kebuka hati Anda, 1000, 2000, 3000, 5000. Kalau perlu di rumahnya ibu punya ini ya, cetip punya kaleng khusus. Ngajari anak kita untuk sambung pondok. Dedek, kalau jajan tolong sisakan sedikit sayang ya. Sisanya untuk dakwah. Jadi kalau mau belanja nanti ada sih 100 rupiah masukkan ke lendeng. Setelah akhir bulan dibuka sama ibunya, ibunya sudah siap membantu pondok 1000 plus tabungan anaknya di situ menjadi 2000. Allah, anaknya semuanya dibawa suasana untuk kenal pondok pesantren, untuk kenal kemuliaan. Lihat, setiap hari anaknya mikir waktu belanja harus saya sisihkan 100 rupiah untuk pondok, setiap hari untuk pondok. Kemanapun anak Anda pergi, insya Allah masih ingat kemuliaan. Perlu dididik ini. Jadi nanti beli kaleng khusus ya, kalau tidak bambu dipotong kasih kayak dulu, kayak celengan zaman dulu tuh. Saya masih punya celengan, bambu dikasih sekali gergaji, pokoknya duit bisa masuk. Nanti akhir bulan dibelah untuk kayu bakar, duitnya dikirimkan. Ini ide ini untuk mendidik anak. Kalau kita didik anak untuk nyumbang gede-gede, terlalu berat mungkin. Tapi sisa, tapi tolong didik, disisakan sayang ya. Sisakan 100, 200. Kalau misalnya beli bakso harganya 500, Pak, boleh enggak baksonya nawar 4.700. Lah kok gitu? 300-nya untuk sumbangan nanti ini. 300 loh, subhanallah. Jadi diam-diam anak kita sudah terlatih untuk sambung dengan pondok pesantren. Itu ternyata pendidikan yang luar biasa yang kita lupakan. Kira-kira siap enggak dengan begini ini? Nah, tinggal bagaimana tim mengkoordinir ini semuanya. Tapi kita terhormat. Terhormat tidak ngerengek. Dan ini didata. Kalau didatangi Anda enggak usah malu. Biarpun hanya 5.000 tidak. Kenapa malu urusan dengan Allah malu? 5.000 nyampe kepada Allah. Dan itu ternyata yang menyelamatkan. Tapi diam-diam kalau umur Anda panjang sampai 80 tahun, 5.000 kali 40 tahun, hitung berapa itu? Subhanallah. 10.000. Untung-untung mungkin ada yang 100.000. Dan mungkin paling enggak. Pokoknya setiap keluarga misalnya minimal saya 1000 rupiah. Cuman kalau nanti ada kelegaan saya tambah jadi 10, 20. Oh boleh, boleh saja. Dan dicatat nanti oleh tim. Kemudian dilaporkan semuanya. Nanti akan kita buatkan gedung-gedung. Ini loh gedungmu. Ini loh radiomu. Ini loh. Jadi semuanya punya sambung dengan pondok pesantren. Dan itu yang kita inginkan. Sampai anak kecil kita ngerti sedekah, ngertiin infak. Baik, ini tadi sudah ngomong semuanya insya Allah akan kita buat. Tinggal bagaimana tim yang nangani. Kita tidak usah yang jauh-jauh di sana. Kita coba tangan yang ada saja di sini. Bisa buat apa kira-kira? Oh, luar biasa. Nggak berat. Cuman caranya nanti jangan nunggu duit akhir bulan. Jadi ibu kalau bisa nyicil biar ringan juga. Habis belanja ke pasar, sisihkan untuk nabung. Biar nanti 5.000-nya nggak keberatan ya. Sebab 5.000 kadang-kadang ada setannya. Ingat? Setannya itu. Suami juga begitu kadang-kadang. Ingat ya ceritanya yang kalah sama setan di rumah itu. Anaknya, istrinya kadang-kadang mengganggu ya. Tapi insya Allah ini ahli surga semuanya. Baik, kalau begitu nanti akan kita buat tim untuk menggerakkan ini semuanya. Dan kita selalu pengen punya ide-ide untuk menggandeng orang sebanyak-banyak. Ngikat orang. Sampai selagi bergabung dengan kemuliaan tidak akan berpisah. Sampai mati husnul khotimah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah berikan untuk kami ya Allah dan masukkan kami ke dalam kebaikan tersebut ya Allah. Baik kebaikan dengan ilmu kami atau kebaikan dengan harta kami atau kebaikan dengan tenaga kami ya Allah. Sambungkan kami dengan tempat yang mulia ya Allah. Ikat kami dengan tempat yang mulia hingga kami tidak akan keluar dari kemuliaan itu ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru mulia ya Allah yang akan bisa membimbing kami ya Allah. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru suri toladan ya Allah. Cukup kami melihat wajah mereka, kami akan patuh kepada syariat kasihmu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, maka kami mohon jadikan sahabat kami adalah guru kami, istri kami, guru kami, suami kami, guru kami, anak kami, guru kami. Jadikan semua orang yang bersama kami menjadikan kami semakin baik ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami. Kami ingin berubah. Kami ingin setiap hari semakin baik ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari rizki yang haram, Jauhkan kami dari rezeki yang haram, dan kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami ini yang masih punya pekerjaan yang haram, rezeki yang haram, kami mohon berikan kesadaran, gantilah dengan yang halal yang penuh berkah. Dan siapapun yang telah hijrah dari keharaman menuju kemuliaan, berikan keistiqomahan, dan seperti yang kau janjikan akan kau beri lebih baik, berikan kepada mereka lebih baik, lebih banyak ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan yang belum menikah, kami mohon jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, ya Allah, kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di sini keikhlasan, ketulusan ya Allah, sekecil apapun yang mereka berikan untuk perjuangan ini, berikan, jadikan ini sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Siapapun yang telah berjuang, jadikan mereka ahli surgamu. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini yang bergabung bersama kami, kirimkan orang-orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa mereka semua, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada yang telah meninggal dunia, ada kakek daripada salah satu santri, Syekh Muhammad Saleh bin Ahmad Tamimi. Dan juga ada siapapun yang telah meninggal, semoga diampuni oleh Allah, diangkat derajat. Dan yang ditinggal beri kesabaran. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikayawmiddin, iyyaka nasta'in wa iyyaka nastaghfir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Amin ya rabbal alamin.